Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم. Kita mempelajari tentang kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan, dan dulu sempat kita memulainya, namun kita tidak mengapa, ya kita apa mulai dari awal lagi, karena saat itu baru satu hadis kalau nggak salah kita pelajari ya. Lulu wal Marjan adalah merupakan kitab kumpulan Sahih Bukhari dan Muslim yang ditulis oleh seorang ulama Mesir yang bernama Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, di mana Lu'lu' wal Marjan ini yang membahas dari masalah akidah, masalah fikih, muamalah, ibadah dan yang lainnya. Bisa disebut sebagai ensiklopedia. Di sini beliau penulis memulai kitabnya dengan sebuah muqaddimah. Bab taghlidzil kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab beratnya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berdusta atas nama Rasul bahayanya sangat besar untuk agama. Sebab kalau orang berdusta atas nama Rasul, maka itu akan dijadikan sebagai agama. Dan itu menjadi peluang orang musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Beliau membawakan hadis yang pertama, hadis Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqdhibu alai fa innahu man kadzaba alayya falyaljin nar. Jangan kalian berdusta atas namaku. Siapa yang berdusta atas namaku hendaklah ia masuk ke dalam api neraka. Hadis yang kedua, hadis Anas qol, ia berkata, innahu la yamna'uni an uhadditsakum haditsan katsiran anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Hadis selanjutnya, hadis Abu Hurairah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis selanjutnya, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna kadziban alayya laysa kakadzibin ala ahad. Sesungguhnya berdusta atas namaku tidak sama dengan berdusta atas nama siapapun juga. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis-hadis ini akan Islam azani Allah wa iyyakum, menunjukkan akan bahaya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar itu kita wajib berhati-hati di dalam menyampaikan hadis. Terlebih kalau kita menemukan itu di media-media sosial atau di internet. Berapa banyak kita lihat ya di internet tersebar hadis-hadis yang palsu. Hadis-hadis yang disebut oleh para ulama hadis maudhu'. Yang tentunya apabila kita sampaikan kepada orang lain, akibatnya kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kewajiban kita adalah memastikan setiap hadis yang hendak kita sampaikan. Imam Ibnu Hibban dalam kitab beliau Al-Majruhin, beliau membawakan sebuah bab, bab man syakka fi riwayatihi ahwa minas sahih am minas saqim fa huwa dakhilun fi hadzal khabar. Bab orang yang merasa ragu dalam periwayatannya, apakah hadis yang ia bawakan itu hadisnya sahih atau hadisnya tidak sahih, maka ia termasuk dalam hadis tersebut. Lihat, Ibnu Hibban menganggap orang yang masih ragu saja ini hadis palsu atau bukan, lalu ia sampaikan ke orang, sudah masuk di dalam kategori berdusta. Lalu beliau membawakan sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man haddatsa anni yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibain." Siapa yang menyampaikan hadis dariku yang masih diperkirakan itu dusta atas namaku, maka ia salah satu dari dua orang yang berdusta. Makanya ya akhul Islam azanillahu ayakum, meriwayatkan hadis palsu itu besar akibatnya. Apa bahaya meriwayatkan hadis palsu, Pak? Yang pertama, sudah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan berdusta atas nama Rasulullah sama dengan berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa? Sebab itu akan menjadi syariat. Kalau Allah berfirman, wala taqulu lima alsinati lila wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru 'ala Allahi al-kadhib. Jangan kamu sekali-kali mensifati dengan lisan kamu ini halal, ini haram, tanpa ada keterangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kalian pun berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada orang membawakan hadis palsu, Pak, berarti dia sudah ikut membuat syariat yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini berat ya akhul Islam, karena syariat ini milik Allah, agama ini milik Allah. Kalau ternyata kita menyebarkan hadis palsu, berarti kita memasukkan dalam Islam sesuatu yang bukan dari Islam. Maka ini yang pertama, bahaya meriwayatkan hadis palsu, Pak. Berarti kita sudah berdusta atas nama Rasulullah. Dan berdusta atas nama Rasulullah sama saja berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah SAW tugasnya menyampaikan apa? Wahyu dari Allah. Iya. Maka kalau kita berani menisbatkan suatu hadis palsu kepada Rasulullah, berarti kita sudah ikut apa? Berdusta atas nama beliau. Ini yang pertama. Yang kedua, iya, menyebarkan hadis palsu akal Islam itu berakibat akan munculnya ibadah-ibadah yang tidak sesuai, tidak disyariatkan, dan membuat syariat yang tidak diizinkan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad-dini ma lam ya'dham bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Di sini Allah mencela orang-orang yang mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka apa yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya akal Islam azanillahu wa iyyakum. Bahaya yang ketiga, bahwa hadis palsu itu, Pak, menimbulkan bid'ah dalam agama. Karena kita beribadah kepada Allah itu harus berdasarkan hadis yang sahih. yang sudah dipastikan bahwa itu memang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i berkata, "Idza shahal haditsu fa huwa madhhabi." Apabila hadis telah sahih, maka itulah madhabku, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i juga berkata kepada muridnya, "Ya Ibn al-Asad, iqdi ilayya hayitu aw mittu annal hadits idza shahha fa inni aqulu bihi." Wa illam yablughni, wahai Ibn al-Asad, tolong nisbatkan kepada saya, baik saya masih hidup atau saya sudah meninggal dunia, bahwa hadis kalau sudah sahih, itulah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku. Berarti Imam Syafi'i di sini akhir Islam memberikan kepada kita sebuah pondasi, bahwasanya kita beragama itu harus berdasarkan hadis apa? Hadis sahih. Maka kalau kita beragama berdasarkan hadis palsu yang jelas-jelas dusta atas nama Rasulullah, berarti kita sudah berbuat bid'ah dalam agama. Kalau kita misalnya melakukan suatu ibadah, ternyata setelah diperiksa dasar ibadah tersebut hadisnya palsu, maka bisa dipastikan berarti ibadah itu tidak berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sesuatu ibadah yang tidak berasal dari Rasulullah SAW itu dikategorikan oleh para ulama sebagai apa? Bid'ah. Ya. Kemudian bahaya yang keempat, bahwa menyebarkan hadis palsu berakibat akan menyebarkan akidah-akidah yang rusak. Berapa banyak akidah-akidah dan keyakinan yang rusak gara-gara hadis palsu, Pak? Contoh misalnya hadis palsu yang dibuat oleh sebagian orang-orang yang tak bertanggung jawab. Idza ahsanta dhanna bil hajar nafa'aka. Kalau kamu berbaik sangka kepada batu, niscaya batu akan memberi manfaat kepada kamu. Ini jelas kesyirikan. Antum berbaik sangka kepada batu, batu memberikan manfaat kepada kita. Padahal yang bisa memberikan manfaat dan mudharat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Contoh lagi misalnya, an-nazar ila wajhil hasan ibadah. Melihat wajah yang cantik itu ibadah. Ini hadis palsu, Pak. Bayangkan kalau diyakini ini sebagai sebuah ibadah, waduh, antum jelalatan terus, apalagi di sini baik yang cantik misalnya. Iya. Pasti tegur, kenapa? Ada hadisnya, Pak. Melihat wajah cantik itu ibadah. Wah, ini palsu, berdusta atas nama Rasulullah SAW. Contoh lagi hadis buatan zindik, orang-orang yang benci kepada Islam. Sukan dalam hadis, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kuda, lalu kuda itu berlari dan berkeringat, lalu Allah menciptakan dari keringat kuda itu dirinya sendiri. Wah, ini jelas penghinaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi hadis palsu, Pak. Bahwasanya ya, langit dan bumi itu diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad. Ini disebutkan oleh Al-Ajluni dalam kitab Kashful Khafa. Dan itu masyhur di kalangan tasawuf. Dan ternyata itu hadis palsu. Dan banyak lagi hadis-hadis palsu akhwal Islam azani Allah. Kalau kita yakini akan menjadi akidah yang menyesatkan sekali. Ya. Makanya penting ya akhwal Islam kita untuk memeriksa selama ini ibadah yang kita lakukan hadisnya sahih apa enggak. Selama ini akidah yang kita yakini hadisnya sahih apa enggak. Contohnya hadis lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tawassalu bijahi fa inna jahi indallahi azim." Tawassullah melalui kedudukanku karena kedudukanku di sisi Allah besar. Padahal hadis ini kata para ulama palsu. Contoh lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebar di kalangan masyarakat, "Man adzama maulidi kana ma'iya fil jannah." Siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, dia bersamaku di surga. Hadis ini dinyatakan oleh para ulama palsu. Dan banyak lagi Pak hadis palsu di kalangan umat Islam yang harus kita betul-betul cek. Jangan sampai kita termasuk orang yang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak kesyirikan muncul gara-gara hadis palsu. Berapa banyak bahkan maksiat pun kemudian jadi hadis apa dihalalkan gara-gara hadis palsu. Maka akhir Islam azani Allah wa iyyakum. Jadi sekali lagi akhi, wajib hukumnya kita untuk meneliti semua riwayat hadis yang sampai kepada kita. Ya. Kemudian di bawah hadis palsu ada lagi hadis yang sangat lemah. Bedanya hadis palsu dengan hadis yang sangat lemah, Pak. Kalau hadis palsu itu di dalam sanadnya ada perawi yang disebut oleh para ulama kadzab, tukang berdusta. Nah, kalau hadis yang sangat lemah itu tidak sampai kepada derajat palsu, tapi derajatnya sangat lemah. Yaitu hadis yang terdapat padanya seorang perawi yang muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta. Dan biasanya para ulama yang menyatakan bahwa ini perawi matruk, tertuduh berdusta. Atau perawi yang fahishul ghalab, yang sangat banyak salahnya. Maka kategori perawi seperti ini akhwat Islam dikategorikan sebagai hadis yang sangat lemah. Dan hadis yang sangat lemah pun para ulama mengatakan tidak boleh diamalkan. Makanya ya, pendapat ulama yang mengatakan boleh mengamalkan hadis lemah itu pun diberikan syarat. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitab Tabyinul Ajab fi ma warada fi Fadlil Rajab menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat boleh tidak mengamalkan hadis dhaif. Sebagian mengatakan boleh dan sebagian mengatakan tidak boleh. Lalu beliau memberikan apa? Syarat. Adapun atas pendapat yang membolehkan, maka hendaklah diberikan tiga syarat. Ada tiga syarat boleh mengamalkan hadis lemah. Syarat yang pertama yaitu alla yakuna syadidal dha'f. Tidak boleh lemahnya sangat lemah. Ya. Berarti syarat pertama lemahnya harus ringan. Nah, kan masalahnya banyak di antara kita enggak tahu nih lemahnya ringan apa berat ini. Iya. Syarat yang kedua, jangan diyakini itu sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu hanya sebatas kehati-hatian saja. Syarat yang ketiga kata beliau alla yushahar bih, tidak boleh dimasyhurkan. Cukup kita amalkan buat diri sendiri saja. Ini tiga syarat yang beliau ya sampaikan dalam kitab Tabyinul Ajab. Adapun pendapat yang rajih adalah pendapat yang mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali. Kenapa demikian? Karena hadis dhaif itu, Pak, hanya menghasilkan dugaan lemah. Bapak tahu tidak, perawi yang lemahnya ringan saja disifati oleh para ulama sayyul hifdz, buruk hafalan. Kapan seorang perawi disebut buruk hafalan? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, "Alla yatarajjah janibu shawabi ala janibi khata'ihi." Sisi benarnya tidak bisa mengalahkan sisi salahnya. Artinya salah dan benarnya sama-sama seimbang. Nah, kalau ternyata benar sama salahnya sama-sama seimbang, berarti menghasilkan apa, Pak? Menghasilkan keraguan. Karena bisa jadi benar, bisa jadi apa? Salah. Dan dua kemungkinan tersebut sama-sama kuat, berarti ini meragukan. Sementara Rasulullah bersabda, "Da' ma yaribuk," tinggalkan yang meragukan. Berarti ini termasuk apa, Pak? Dugaan lemah. Sementara Rasulullah sabda apa? Yakum wadhdhan fa inna dhanna aqdabul hadis. Jauhi oleh kamu dugaan-dugaan karena dugaan itu sedusta-dusta perkataan. Dan inilah madzhab Bukhari dan Muslim. Bahwa hadis lemah walaupun ringan tetap tidak boleh diamalkan. Coba bayangkan, Pak, berapa banyak hadis-hadis yang sangat lemah ternyata kita amalkan sehari-hari. Contoh misalnya doa mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ini hadis lemahnya bukan ringan, Pak. Lemahnya berat itu. Iya. Maka dari itu ya akal Islam, coba kita harus kritisi ibadah-ibadah, demikian pula hadis-hadis yang selama ini kita amalkan sehari-hari. Apakah memang ternyata hadisnya sahih ataukah ternyata hadisnya apa? Dhaif. Akal Islam azani Allah wa iyyakum. Nah ini saudara-saudaraku sekalian ya. Jadi tidak semua hadis yang sampai kepada kita itu sahih. Ya. Nah, di sini. Taib ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, setelah beliau membawakan mukaddimah tentang bahayanya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru beliau masuk ke Kitabul Iman. Kitab Al-Iman. Sedikit memberikan definisi apa itu iman. Iman secara bahasa artinya at-tasdiq wal iqrar. Iman secara bahasa artinya membenarkan dan mengakui. Itu iman. Ini secara apa, Pak? Secara apa, Pak? Secara apa? Bahasa. Ya, secara bahasa artinya apa? At-tasdiq, membenarkan, dan apa? Wal iqrar, dan mengakui. Adapun secara istilah, iman itu yang pertama i'tiqadun bil janan, keyakinan dengan hati. Yang kedua wa nutqun bil lisan, ucapan dengan lisan. Yang ketiga wa amalun bil arkan, amalan dengan anggota badan. Yang keempat yazidu bi ta'ati ar-rahman, bertambah dengan menaati Allah ar-rahman. Yang kelima wa yanqusu bi ta'i syaitan, berkurang dengan menaati setan. Apa, Pak? Jadi iman itu apa secara istilah, ingat enggak? Hah? Lupa. Aduh. Makanya catat, Pak. Ya, jangan cuma didengerin. Ya, kalau cuma didengerin, Bapak seperti tadi, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Ya. Baru diucapin dah lupa. Jadi, iman secara istilah Ahlussunnah wal Jamaah apa itu? Keyakinan dengan ucapan dengan, amalan dengan anggota, bertambah dengan ketaatan, dan berkurang dengan kemaksiatan. Maka dari itu tidak cukup iman itu keyakinan dengan hati. Makanya kalau ada orang berkata iman itu bukan di mulut, iman itu di hati, ini jelas batil, Pak. Iya. Bayangkan kalau iman itu di hati bukan di mulut, orang mau ngomong apapun, maksiat apapun, enggak masalah, yang penting hatinya beriman. Ini bahaya. Kalau iman itu cuma di hati, kalau ada orang mengucapkan kata-kata kufur atau membenci apa, mencaci maki Al-Qur'an dan yang lainnya, yang penting hatinya baik. Wah, ini ya akhul Islam, ini adalah merupakan kesesatan yang nyata. Di dalam dunia Islam ini ada sebuah firqah namanya firqah Murji'ah, yang punya keyakinan bahwa iman itu cukup di mana? Di hati. Dan subhanallah, banyak orang di Indonesia ini ternyata ada yang punya keyakinan seperti itu, Pak. Ada seorang wanita berkata, saya walaupun gak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin. Nah, kalau ada perempuan bicara itu ke kamu, nanti kamu bilang ke dia, nanti kalau kamu mati, saya enggak mau kapanin. Saya enggak perlu kapanin kamu. Kalau dia nanya, kenapa saya enggak perlu dikapanin? Karena kapan kamu di hatimu. Ya kan? Dia bilang seperti itu. Saya walaupun enggak pakai jilbab, tapi hati saya dijilbabin. Udah kalau gitu saya mau kapanin hatimu saja, tidak mau kapanin kamu. Ya akhan Islam azanallah, ini keyakinan yang sangat sesat sekali. Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan iman itu bukan hanya keyakinan di hati, tapi juga usaha ucapan dengan apa? lisan dan amalan dengan anggota badan. Iya. Kalau ada orang misalnya saya yakin Islam itu benar, saya yakin itu, tapi saya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat. Kira-kira imannya benar enggak, Pak? Tidak. Karena syarat masuk Islam itu adalah wajib mengucapkan dua kalimat syahadat. Tidak hanya sebatas, oh saya yakin Islam benar. Loh, Abu Thalib meyakini Islam benar tidak, Pak? Abu Thalib meyakini Islam itu benar, tapi Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Fir'aun pun Allah menyebutkan dalam Al-Quran sebetulnya yakin akan kebenaran Nabi Musa. Allah berfirman, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulma wa uluwa. Mereka mengingkari risalah Nabi Musa, tapi hati mereka yakin akan kebenarannya, kata Allah. Fir'aun sebetulnya yakin Nabi Musa itu benar, tapi masalahnya Fir'aun sombong. Maka kalau ternyata iman itu hanya di hati, berarti Fir'aun beriman dong. Wah, ini ngaco, Pak. Maka dari itu ya akhwat Islam, azani Allah, iman itu keyakinan dengan apa? Hati. Ucapan dengan apa? Baik, kalau ada orang yang mengucapkan di lisannya asyhadu alla ilaha illallah tapi hatinya tidak beriman. Iman tidak itu? Tidak. Ini munafik namanya, Pak. Orang munafik di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dua kalimat syahadat tidak? Iya. Salat tidak? Salat. Puasa tidak? Puasa. Tapi hatinya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya mereka disebut dengan apa? Munafik. Dan Allah menyebut tentang orang-orang munafik seperti itu apa? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada dalam kerak api neraka, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau ada orang punya keyakinan Islam benar, lalu lisannya mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, tapi maaf, saya enggak mau sholat, enggak mau zakat, enggak mau puasa, pokoknya saya enggak mau menjalankan syariat Allah, saya enggak mau menjalankan perintah Allah, dah enggak mau, yang penting saya sudah masuk Islam, selesai. Diterima imannya, Pak? Tetap tidak diterima. Maka dari itu ya akhwal Islam, azani Allah wa iyyakum, iman itu tiga perkara tadi. Keyakinan dengan hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan. Bertambah dengan menaati Ar-Rahman. Berkurang dengan menaati setan. Makanya iman itu bertingkat-tingkat. Ada yang imannya tinggi, ada yang imannya kurang. Sesuai dengan apa? Ketaatan dia dan kemaksiatan dia. Semakin taat kepada Allah, semakin tinggi imannya, semakin banyak pemaksiatan, semakin berkurang keimanannya. Maka ya akhwat Islam, maka dari itu setiap kita berpikir bagaimana caranya iman kita terus bertambah dan bukan terus berkurang, bahkan erosi, na'udzubillah. Nah, ini definisi iman, Pak. Kita lanjutkan, ya. Bab al-iman mahu wa bayanu khisalihi. Bab apa itu iman dan penjelasan tentang perangai-perangai keimanan. Hadis yang kelima, hadis Abi Hurairah qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam barizan yauman linnas fa ataahu rajulun fa qala mal iman qala al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa bi liqa'ihi wa bi rusulihi wa tu'mina bil ba'ts. Qala mal islam. Qala al islam an ta'budallaha wa la tusyrika bihi syai'a wa tuqimas shalah wa tu'diyaz zakata al mafruḍah wa tasuma ramadan wa firatin wa tahujjal bait. Qala mal ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Qala mata sa'ah? Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama min as-sa'il. Wa sa'ukhbiruka 'an ashratiha idza waladatil amatu rabbat rabbaha. Wa idza tatawala ru'atul ibil albahmu ya fil bunyan fi khamsin la ya'lamuhunna illallah. Thumma talan Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah indahu ilmus sa'ah al-ayah. Thumma adbar wa qala rudduh falam yaraw shay'an fa qala hadha Jibril ja'a yu'allimu nasa dinahum. Abu Hurairah berkata, suatu hari Nabi keluar bertemu dengan manusia, dengan para sahabat, dan berkumpul dengan mereka. Dalam satu riwayat Umar bin Khattab, ya, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atahu rajul, rupanya didatangi seorang laki-laki. Dan dalam riwayat Muslim, ya, syadidu sawadi sya'ar, syadidu bayadi thiyab, ini orang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. La yura minhu atharus safar, tidak terlihat bekas-bekas perjalanan jauh. Wala ya'rifu minna ahad, tapi di antara kami pun tidak ada yang mengenalnya. Ini orang misterius, siapa ini? Karena para sahabat itu kan saling mengenal satu sama lainnya. Ini orang enggak dikenal. Disebut musafir juga bukan, karena pakaiannya sangat putih dan bersih. Rambutnya sangat hitam, karena kalau orang musafir di zaman dulu itu pasti rambutnya kusut, pakaiannya apa? Lecek. Ini enggak. Lalu kemudian, ya, rupanya dia mau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia tanya? Apa itu iman? Maka Rasulullah menjawab, iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, pertemuan dengannya, para rasulnya, dan beriman kepada kebangkitan. Dalam riwayat Muslim, yaitu kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, beriman kepada apa? Hari akhirat, dan beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lalu ia berkata lagi, mal Islam, apa itu Islam? Maka Rasulullah menjawab, al Islam an ta'budallah wa la tusyrika bihi syai'a. Islam itu kamu beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah. Wa tuqimas shalah, dan kamu mendirikan salat. Wa tu'addiz zakatal mafrudah, dan kamu membayar zakat yang diwajibkan. Wa tasuma ramadan, dan kamu berpuasa Ramadan. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, wa tahujjal bait, dan kamu berhaji ke Baitullah. Lalu orang itu berkata lagi, mal ihsan, apa itu ihsan? Maka Rasulullah bersabda menjelaskan apa itu ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat kamu. Nanti kita akan jelaskannya. Lalu orang ini berkata lagi, kapan terjadinya hari kiamat? Maka Rasulullah bersabda, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya dua-duanya tidak tahu. Akan tetapi aku akan kabarkan kepada kamu tentang tanda-tanda hari kiamat. Yaitu apabila seorang wanita hamba sahaya melahirkan tuannya, majikannya. Dan apabila penggembala kambing, ya, mereka berlomba-lomba mendirikan apa? Bangunan. Dalam lima perkara yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala saja. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun yang membawakan surat Luqman. Ya, ayat terakhir, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang apa namanya hari kiamat. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah yang mengetahui apa yang ada dalam rahim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan jiwa tidak mengetahui apa yang akan ia lakukan besok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan jiwa pun tidak tahu akan meninggal di negeri mana? Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah lah yang mengetahui lagi maha yang mengabarkan. Nah, akal Islam. Kita akan syarah hadis ini sedikit demi sedikit. Kata Abu Hurairah, suatu hari Rasulullah SAW keluar kepada manusia. Dan memang kebiasaan Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya. Dan dalam riwayat Imam Umar bin Khattab, Umar berkata, karena para sahabat yang menyaksikan ini banyak dan meriwayatkan sesuai dengan yang mereka dengar. Kata Umar, bainama nahnu jurusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, tiba-tiba muncul orang yang pakaiannya sangat putih dan rambutnya sangat hitam sekali. Iya. Akhir Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka dari itu diambil faedah oleh para ulama. Apa itu? Ini menunjukkan akan ketawaduan Rasulullah SAW. Beliau keluar kepada manusia, berkumpul dengan orangnya, dengan rakyat dan yang lainnya. Maka demikianlah seharusnya seorang pemimpin tidak menutup diri dari rakyatnya, mendengar keluhan rakyatnya dan yang lainnya. Ya. Kemudian Malaikat Jibril bertanya. Dalam salah satu riwayat yang lain, Malaikat Jibril bertanya, berkata kepada Rasulullah SAW, orang ini yang ternyata dia adalah Malaikat Jibril, "Adnu ya Muhammad, bolehkah saya mendekat wahai Muhammad?" Kata Rasulullah, "Adnu, silakan dekat." Dia terus minta izin supaya bisa mendekat lagi, sampai-sampai ia pun menempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan dua tangannya di atas pahanya. Artinya kata para ulama di sini, Malaikat Jibril ingin memberikan kepada kita adab penuntut ilmu. Apa adab penuntut ilmu? Yang pertama, memakai pakaian yang rapi, yang bagus. Ini dia Malaikat Jibril datang dengan pakaian yang sangat rapi. Rambutnya sangat hitam, bajunya sangat putih, masya Allah. Berarti akhwal Islam, kalau kita menghadiri majelis ilmu, kita ini harus pakaian yang bagus, yang rapi. Kenapa? Karena dalam rangka menghormati ilmu loh. Ingat loh Pak, kita ini lebih butuh kepada ilmu daripada kepada makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman itu untuk kehidupan badan kita, sedangkan ilmu itu untuk kehidupan apa? Hati kita, dan kehidupan hati lebih agung dan besar. Ya. Makanya kalau antum menilai ilmu itu sesuatu yang luar biasa, ana yakin antum akan menghormatinya. Tapi kalau antum menyepelekan ilmu, menganggap remeh ilmu, ah khalas. Akhirnya datang ke majelis ilmu pun juga seenaknya, Pak. Pakai kaos oblong, seenaknya. Lah, makanya di zaman dahulu para ulama itu kalau mau datang ke majlis taklim, mereka memilih pakaian yang paling bagus, memilih minyak wangi yang paling wangi. Kenapa? Dalam rangka menghormati majlis ilmu. Apalagi majlis ilmu itu majlis yang dihadiri malaikat, ya akhul Islam. Iya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi malaikatan sayyahin." Allah memiliki malaikat-malaikat yang bertebaran di muka bumi, yaltamisuna majalisa dzikr, mencari majelis-majelis zikir. Kata Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi, yang dimaksud dengan majelis zikir, majelis-majelis fikih ilmu. Masya Allah. Maka dari itu ya akhi, ya, di sini Malaikat Jibril ingin mengajarkan kepada kita bagaimana sih adab mendatangi majelis ilmu. Yang pertama tadi, pakai baju yang rapi. Yang kedua apa? Usahakan duduk di depan, mendengarkan penjelasan. Ya. Yang ketiga apa? Berusaha betul-betul kita menyimak apa yang disampaikan. Yang sampai ustadznya ceramah, yang dengarnya bobo. Ini kayak banyak yang bobo nih di sini. Iya. Pak, yang tidur jangan lupa baca doa sebelum tidur, Pak ya. Apa doa sebelum tidur, Pak? Bismika. Ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Malaikat Jibril bertanya, kenapa Malaikat Jibril tidak langsung menyampaikan? Karena para sahabat tidak ada yang kenal. Para sahabat tidak ada yang kenal. Makanya akhal Islam di sini ada sebuah adab dalam menyampaikan ilmu. Kalau antum enggak dikenal di sebuah masyarakat, bagaimana antum akan diterima di tempat itu? Siapa antum? Enggak dikenal sama orang. Maka yang lebih baik biarlah yang menjelaskan orang yang dikenal dan dihormati di kalangan mereka. Di sini Malaikat Jibril datang dengan wajah yang tidak dikenal oleh para sahabat. Dan tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya siapa dia. Tapi Malaikat Jibril ingin mengajarkan din, agama. Caranya bagaimana? Bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa kata Malaikat Jibril? Mal iman. Wahai Muhammad, apa itu iman? Maka Rasulullah pun menjelaskan kepada para sahabat. Sehingga ini menjadi sebuah ilmu. Ya. Maka dari itu kalau misalnya antum sebetulnya sudah tahu sih jawabannya, cuma antum pengen memberitahu yang lainnya. Akhirnya caranya dengan bertanya kepada ustadz. Ustadz, saya mau tanya tentang ini. Sebetulnya antum sudah tahu jawabannya, tapi masalahnya ingin memberitahu yang lainnya. Tapi kalau antum yang ngasih tahu, mungkin antum gak bakal dianggap misalnya. Ya udah, gak masalah. Antum sampaikan ke ustadz dengan cara bertanya, si ustadz yang akan menjawab dan menjelaskan. Ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum. Ya. Mal iman, apa itu iman? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan rukun iman yang 6. Apa itu rukun iman yang 6, Pak? Iman kepada Allah. Terus yang kedua apa? Iman kepada malaikat. Yang ketiga apa? Iman kepada kitab-kitab. Yang keempat apa? Iman kepada para rasul. Yang kelima apa? Iman kepada hari kiamat. Yang keenam apa? Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Tentunya Bapak sekalian, untuk mengimani 6 perkara ini kita membutuhkan ilmu. Contoh, iman kepada Allah, kita harus tahu betul bagaimana tata cara beriman kepada Allah. Bapak tahu orang-orang musyrikin Quraisy kalau ditanya, kamu yakin tidak yang menciptakan langit dan bumi ini Allah? Kata mereka, iya yakin. Allah mengatakan dalam surat Ar-Rum ayat 25, wala in sa'altau man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab apa? Allah. Ternyata orang musyrikin beriman pada Allah tidak, Pak? Beriman enggak, Pak? Beriman. Yakin ada Allah, yakin pencipta langit dan bumi itu Allah. Mereka orang musyrikin Quraisy itu, Pak, yakin Allah yang ngasih rezeki, yakin banget sudah. Tapi masalahnya mereka mencampuri iman mereka dengan kesyirikan. Makanya Allah mengatakan wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun, dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kecuali dalam keadaan mereka mempersekutukan Allah, berbuat syirik. Akibat mereka tidak faham bagaimana cara beriman. Ya. Kita beriman kepada Allah, tapi ternyata akhir Islam kita hanya sebatas saya beriman Allah pencipta langit dan bumi, saya beriman, tapi ternyata kita tidak tahu hak-hak Allah apa. Apa hak Allah yang terbesar dalam hidup kita, kita enggak tahu. Wah, ini kan bahaya. Karena hak Allah yang terbesar kalau kita memang beriman kepada Allah apa? Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk Isya ya? Hah? Udah belum? Hah? Kata Mu'adz bin Jabal, aku pernah membonceng Rasulullah di atas keledainya. Lalu Rasulullah bertanya kepadaku, hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah? Kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Rasulullah? Hak Allah atas hambanya, hendaklah mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikitpun juga. Ini hak Allah yang paling besar loh, Pak. Hak Allah yang paling besar harus kita kenali betul. Baik, saya kira cukup. Nanti pada Isya dilanjutin enggak? Atau dicukup? Hah? Lanjut? Baik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.